Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم جميعا من النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله Nahmadullah wa nashkurullahi jalla wa ala. Kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir dan kembali duduk di majlis yang mubarak, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain dalam rangka kita mengkaji agama Allah, mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah taala di malam hari ini kita akan membaca kitab fikih dari Syarah Umdatul Ahkam, ya, Alil Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam rahimahumallahu ta'ala. Kitab ini ada dua jilid, ya. Jadi terkumpul di sini hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bab fikih yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dari muttafaqun alaih. Jadi hadis-hadisnya muttafaqun alaih, tidak diragukan keabsahannya atau kesahihannya. Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, menamakan kitabnya dengan Umdatul Ahkam. Dan Syekh Abdullah Al-Bassam memberikan judul kitabnya Taisirul Allam Disyarhi ala Umdatul Ahkam. Nah, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam, beliau telah meninggal, ya, pada tahun 1423 Hijriah, dan beliau disolatkan di Masjidil Haram setelah solat Jumat. Nah, barakallahu fikum. Kita akan baca mulai dari bab yang pertama atau kitab yang pertama, yaitu Kitabut Thaharah. Nah, jadi apa yang kemarin kita baca dari Bulughul Maram, ya, kita akan beralih ke kitab Taisirul Allam Bisyarhi Amdatil Ahkam. Barakallahu fikum. Kita akan baca hadis yang pertama. Kitabut Thaharah Al-Hadithul Awal. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Naam, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Kitab Taharah, ya, dalam masalah bersuci. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. An Amirul Mukminin, dari Amir Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu Al-Faruq. Nah. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya setiap amalan-amalan tergantung, ya, niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan diberi balasan dengan apa yang dia niatkan. Jadi setiap orang ketika dia beramal akan dilihat, ya, dari niatnya. Maka dia akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan darbul mithal, ya, perumpamaan. Barang siapa yang hijrahnya dia dengan niat karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya dia, nah, mendapatkan balasan al-jaza, yaitu dengan niat Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya dia dari Mekkah ke Madinah, lidunya yusibuha, untuk mencari dunia, ya, awim ro'atin yang kihuha, atau hijrahnya dia dari Mekkah ke Madinah ingin hijrah tapi untuk tujuan menikahi seorang wanita Ansoriyah. Wanita Ansoriyah yaitu wanita Madinah yang sudah pesohor, ya, kecantikannya. Nah, wanita Madinah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka niat hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah ketika mereka menulis, ya, karya ilmiah dalam kitab bab-bab fikih, ya, beliau rahimahumullah memulai dari hadis yang kita baca ini. Biasanya mereka menjadikan hadis innamal a'malu binniyat dalam urutan hadis yang pertama. Ya, kenapa? Karena pondasi setiap amal ibadah adalah niat yang pertama. Sebelum nanti mutaba'ah, ittiba'ur rasul, sesuai dengan tuntunan rasul, yang pertama adalah an-niyah, ikhlasun niyah, yaitu mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah ketika dia melaksanakan ibadah. Sehingga ini sudah menjadi adab dan kebiasaan para ulama al-fuqaha, ahli fikih, ketika memulai kitabnya dimulai dari innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Nah, karena apa? Karena niat ini menentukan dia mendapatkan al-jaza wa thawab, ya, mendapatkan balasan dan pahala, atau, ya, amaluhu mardud, amalannya tertolak. Ya. Dia sholat ternyata riya. Ya. Cuma ingin dilihat orang, dia pergi ke masjid. Maka amalannya tertolak. Nah, ya. Dia tidak akan mendapatkan pahala dari amalan ibadahnya tadi. Ketika apa? Niatnya tidak ikhlas. Maka niat ini menentukan. Nah, gharibul hadis dijelaskan di sini, ya, sesuatu yang asing dari hadis ini atau makna yang mungkin butuh dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Innamal a'mal bin niyat, ya, kalimah innama tufidul hasr. Ini kalimat yang menunjukkan al-hasr, pembatas. Ya. Wahuwa isbat hukmul a'mal bin niyat, yaitu penetapan hukum semua amalan-amalan ibadah itu dengan niat. Jadi semua amalan ibadah, ya, wajib untuk diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Asy-Syaikh rahimahullah memberikan penjelasan an-niyah lughatan al-qasdu. Niat secara bahasa itu adalah al-qasdu, yaitu al-iqrar, nah, atau waqa'a bil ifrad fil aktsari riwayah, disebutkan al-qasdu yaitu menyengaja, ya, seseorang sudah punya apa yang ada di dalam hatinya ini ingin melakukan suatu amalan, jadi itu niat al-qasdu, ingin menuju suatu amalan, ya, menyengaja suatu amalan. Barakallahu fikum. Qala al-Baydawi, al-Imam Baydawi rahimahullah menjelaskan an-niyya ibarah an inbi'at al-qalbi, yaitu ibarah ungkapan dari apa yang keluar dari hati seseorang. Nah, barakallahu fikum, yaitu sesuatu yang letaknya di dalam qalbu. Wa syar'an, secara syariat makna niat adalah al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ilallahi ta'ala, berazam, bertekad melakukan suatu amalan ibadah dengan niat apa? Taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, makna secara syariat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka terkait dengan niat di dalam suatu amalan ibadah, maka ini menentukan, ya. Yang sebelumnya bahwasanya ibadah itu semuanya adalah ma syar'ahullahu azza wa jal ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya sebagai rasulullah, sebagai utusan Allah, untuk disampaikan syariat ini kepada umatnya. Nah, jadi syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat manusia ini, ya, telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamilan tamah, sempurna dan sudah semuanya, ya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya, Allah turunkan satu ayat di surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Nah, al-yaum, pada hari ini aku telah sempurnakan, ya, bagi kalian agama kalian, ya, dan aku ridho Islam itu menjadi din, menjadi agama. Maka Islam ini telah sempurna. Barakallahu fikum. Apa yang dulu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada generasi umat Islam di awal, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka syariat itu pun berlaku sampai akhir zaman. Nah, sehingga tidak perlu dirubah. Ya. Nah, sekarang ribut. Nah, syariat hijab yang sudah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Allah turunkan ayat sudah sejak dulu, 1400 yang lalu sudah turun ayat hijab. Nah. Ya. Ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika ayyurafna fala yu'dhain. Ini ayat 1400 tahun yang lalu sudah turun dan sudah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, kepada putri-putrinya, kepada nisa'ul mu'minin, wanita-wanita mukminat, untuk mereka berjilbab, ya, berhijab yang syar'i. Nah, jadi enggak perlu dibahas sekarang ribut-ribut. Nah, ya. Apalagi mengatakan, "Oh, enggak ada ayat tentang ya, tentang cadar itu enggak ada. Nah, tentang cingkrang itu enggak ada." Wah, ini takawul 'ala Allah bi ghairi ilm. Bicara tentang urusan agama Allah enggak punya ilmu. Ya. Jadi harus seorang itu belajar dulu, ya, belajar dulu. Ilmu agama itu bukan hasil turunan, ya, bapaknya kiai nanti anaknya jadi kiai, belum tentu. Nah, kalau anaknya enggak pernah ya belajar ilmu agama di madrasah, di pesantren, ya kan tidak akan bisa dia mewariskan ilmu agama. Kalau mewariskan jadi pengurus pondok pesantren bisa. Tapi mewariskan ilmu agama enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bi annal ibadah tauqifiyah, karena ibadah itu tauqifiyah, perkara yang sudah ada aturan syariatnya. Ya, tauqifiyah, seorang disuruh berhenti, ini ibadah, lakukan. Nah, jadi seseorang tidak boleh merevisi, merubah-rubah syariat Allah, tidak boleh, karena Allah telah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Nah, ini, jadi Allah telah menyempurnakan Islam ini. Sebelum Rasulullah meninggal, Islam sudah ya sempurna. Apa yang didakwakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Islam ini telah sempurna. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidarbil mithal memberikan permisalan bahwasanya semua amalan itu tergantung niatnya. Seorang akan diberi pahala, diberi balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan dari amalannya. Rasulullah memberikan permisalan hijrah, amalan hijrah. Intiqal min baladi syirki wa baladil kufri ila baladil islam wal iman. Berpindahnya seseorang dari negeri syirik, negeri kufur, ke negeri Islam dan negeri iman. Nah, ketika itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berpindah dari Mekah ke Madinah. Nah, ternyata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh ya, niat itu dengan amalan hijrah. Barang siapa yang hijrahnya dia niatnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila ma fahijratu ila Allah wa Rasul. Maka hijrahnya dihukumi untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang dia hijrah ya untuk tujuan mencari dunia yang dia inginkan di Madinah. Ya, di Madinah perekonomian perdagangannya bagus ya. Nah, sukses di sana. Dia ingin nanti di sana berdagang, berjualan ya, ingin jadi saudagar, tujuannya semata-mata ya untuk mencari dunia, bukan ya untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, tapi untuk dunia. Awim ra'atin yang kihuha, atau dia hijrahnya dia ke Madinah karena sudah mengincar seorang wanita Ansoriyah di Madinah. Di sana ada wanita Madinah ya yang matanya biru. Nah, matanya biru ya, cantik ya. Nah, dia niat ikut hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ya wanita Ansoriyah. Nah, wanita Madinah. Barakallahu fikum. Nah, ini kata Rasulullah, fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya dia sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mengambil faedah dari penjelasan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Yang pertama adalah an-niyyah tamyiz al-ibadah anil 'adah. Niat itu adalah pembeda antara ibadah dan 'adah, yaitu kebiasaan. Jadi dengan adanya niat itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contohnya apa? Mandi. Ya. Kalau niatnya mandinya mandi junub, ya dia bernilai ibadah mandinya. Tapi kalau mau mana Mas? Mau mandi. Ya. Karep adus. Nah, Dia mandi, tapi sekedar apa? Untuk menyegarkan badan. Dia tidak dinilai ibadah. Mau kemana? Mau mandi junub. Nah, dia niat mandi junub. Ya. Maka bernilai ibadah. Mau mandi apa? Mandi Jumat. Bernilai ibadah. Ya. Tapi kalau sekedar dia mandi hanya karena rutinitas, maka tidak bernilai ibadah. Nah, ini pentingnya. Jadi an-niyat tamyizul ibadah anil adah. Niat itu membedakan antara ibadah dengan adat, yaitu kebiasaan keseharian. Contohnya tadi, yaitu masalah mandi. Nah, makan ya, bisa bernilai ibadah, bisa tidak bernilai ibadah karena sudah menjadi kebiasaan rutinitas. Makan apa, Mas? Makan sahur. Makan apa? Ya, iftar, buka, ya. Maka makan sahur ibadah, berbuka ibadah, ya. Makan apa? Ya, sarapan ini. Cuma sarapan pagi. Tidak bernilai ibadah. Nah, jadi sama-sama makan ya, ketika dia niatnya untuk menjalankan ibadah ya, karena dia sahur ya, besoknya dia mau puasa Senin Kamis misalkan ya, maka bernilai ibadah. Barakallahu fikum. Makanya para ulama kita, seorang ketika makan atau minum jangan lupa diniatkan untuk ibadah. Karena sesuatu yang mubah, makan minum itu sesuatu yang mubah. Boleh-boleh saja. Nah, mau makan sehari 2 kali, tafadhol, silakan. Mau makan sehari 3 kali, silakan. 4 kali, 5 kali, nah silakan. Kalau diniatkan ibadah, maka dia mendapatkan al-jaza wa thawab, pahala. Ya, misalkan dia niatkan, ya Allah, saya makan untuk apa? Untuk dia membantu di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Bismillah. Dia membaca basmalah, makan dengan tangan kanannya, makan dari yang terdekat, ya, mengambil yang jatuh. Nah, bernilai ibadah karena dia niat makan itu ya untuk dia bisa beraktivitas, menjalankan ibadah-ibadah ya, dalam sehari itu. Maka bernilai ibadah makannya dia, barokah. Tapi kalau sekedar dia makan di rumah makan, di warung, ya sekedar untuk mengenyangkan perut, ya. Ya cuma untuk perutnya saja, enggak bernilai ibadah. Rugi, ya. Padahal dengan makan, minum itu bisa bernilai ibadah, yaitu dengan niat, ya. Barakallahu fikum. Tidur mubah, ya, tapi bisa bernilai ibadah. Kailullah ketika siang, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tidur siang. Untuk apa? Menyelisih syaitan. Nah, menyelisih syaitan. Ini sunnah ibadah. Maka tidurnya kita sejenak ya, sebelum duhur atau ba'da duhur, nah itu bernilai ibadah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka jangan lupa ya, dengan niat seseorang itu akan mendapatkan balasan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara faedah yang bisa kita ambil. Naam. Wan niyyah fi syar'i ya, bahthani. Niat di dalam syariat ada 2 masalah. Yaitu ada 2 pembahasan. Yang pertama adalah al-ikhlas fil 'amal lillahi wahda. Yaitu mengikhlaskan amalan ini hanya untuk Allah semata. Di niat dalam syariat itu tujuannya itu ikhlas di dalam menjalankan suatu amalan hanya untuk Allah semata. Nah, wasan yang kedua, tamyizul ibadat ba'duha an ba'din, membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Ya, misalkan sholat, kalau enggak ada niat bisa sama sholatnya, tapi kalau ada niatnya walaupun 2 rakaat bisa beda-beda, ya. Bisa sholat subuh, ya. Bisa sholat tahiyatul masjid, ya. Kemudian bisa sholat apa namanya sunnah wudhu, ya. Bisa sholat istikharah, sama-sama 2 rakaat, ya. Bisa sholat duha. Nah, maka Kata Syekh rahimahullah, tamyizul ibadat ba'duha an ba'd. Membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Puasa, sama-sama puasa, menahan makan dan minum dan pembatal puasa dari min tulu'il fajr ila hurubisyams, sampai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sama-sama puasa bisa terbedakan dengan niat. Ya, bisa seorang dihukumi dia puasa Ramadan. Ya, atau ini sudah Ramadan sudah lewat, dia qadha Ramadan. Karena dia punya hutang dua kali tidak puasa karena sakit. Nah, karena niatnya dia qadha Ramadan, maka puasanya puasa bayar hutang Ramadan. Ada seorang puasa, ya, ternyata puasanya puasa Daud. Nah, ada juga, ya, yang puasa Ayyamul Bait, tiga hari dalam setiap bulannya di pertengahan, ya, pertengahan bulan. Atau puasa hari Senin atau Kamis. Nah, atau puasa Arafah, ya, banyak di sana. Maka dengan niat tamyizul ibadat ba'duha an ba'd. Barakallahu fikum. Wa hadza yatahaddats anhu al-fuqaha. Masalah ini dibicarakan oleh ahli fikih dari kalangan para ulama al-fuqaha rahimahumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, Syekh rahimahullah menyebutkan inna madarul a'mal 'ala niyyah sihatan wa fasadan wa kamalan wa naqsan wa ta'atan wa maksiatan. Sesungguhnya amalan-amalan ini porosnya itu pada niat. Jadi amalan semua orang itu intinya pada niatnya itu. Bisa jadi dengan ibadahnya ini, ya, disebutkan ibadahnya sah, atau fasadan, ibadahnya rusak. Dengan niat ibadahnya bisa sah, bisa rusak, kamalan bisa sempurna, wa naqsan bisa kurang, ya, wa ta'atan wa maksiatan bisa bernilai ketaatan dan bisa bernilai kemaksiatan. Nah, faman qasada bi amalihi riya athimun, barang siapa yang dia beramal tujuannya karena riya, dia mendapatkan dosa. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau tujuan amalan dia itu, amalan ibadahnya karena riya, justru dia berdosa. Nah, mau kemana mas? Kok rapi? Pakai gamis. Nah, mau ke masjid di samping calon mertua. Oh, ternyata biar dilihat sama camernya, wah ini calon menantu ini rajin. Nah, ternyata dia riya. Padahal ada masjid di samping rumahnya, tapi dia sholatnya di samping rumahnya calon mertuanya. Riya. Maka athimun, dia tidak mendapatkan pahala, justru dia berdosa karena riya. Ya. Riya. Nunggu calon mertuanya kalau sudah duduk-duduk di teras, wah itu sudah keluar di teras, baru keluar dia. Kalau belum keluar, wah nanti enggak lihat, percuma saya. Nah, riya dia. Bahwa athimun, maka kata Syekh, orang ini justru berdosa dengan dia sholat, ya, untuk tujuan dilihat oleh manusia. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, innan niyyah syartun asasu fil amal. Sesungguhnya niat adalah syarat, ya, pondasi setiap amalan. Jadi setiap amalan pondasinya harus ditata dulu niatnya. Ya. Seorang mau pergi haji, ini kan ibadah yang besar. Ya. Maka ditata dulu niatnya Pak Haji. Belum Pak Haji, ya. Nah, ditata dulu. Nah, ditata dulu. Jadi sebelum mau berangkat haji ditata dulu. Jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah. Karena percuma, tidak akan mendapatkan predikat haji mabrur. Nah, paling hajinya cuma mabur, naik pesawat, ya. Mabur. Nah, sampai sana sudah. Pahalanya enggak sampai dia mendapatkan pahala mabrur. Karena, ya, tujuannya supaya nanti dapat prediksi gelar H. H ini apa ini? Haji. Nah, Rasulullah enggak ada gelar haji, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Haji Abu Bakar. Nah, adanya di Indonesia sama di Malaysia, di ini Asia ini, ya. Nah, rugi kalau wah saya sudah haji, sudah habis banyak ini sama istri, masa enggak ada gelar haji? Rugi saya. Nah, bukan cari gelar haji, Pak, ya. Ibadah. Nah, kalau semua ibadah-ibadah wajib itu ibadah yang Allah syariatkan, ada gelarnya, ya bapak-bapak sudah punya gelar sholat, ya zakat. Nah, wah, masya Allah, gelarnya banyak. Cuma haji yang belum ada. Ya, tinggal nanti dijejer itu S, zakat Z, nanti apa? Baik, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga niat-niat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang intinya bahwasanya setiap ibadah adalah dengan niat yang ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.